بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. Berusahalah kamu untuk bisa memakmurkan perjalanan kamu di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, memakmurkan waktu-waktu kamu untuk berzikir kepada Allah. Perhatikan kalau kamu itu turunan orang yang soleh, nasab kamu adalah baik, asal kamu adalah bagus. Cuma berharaplah kepada Allah supaya cabangnya sama dengan akarnya. Kalau datuknya orang-orang yang soleh, jadilah kamu juga cabang-cabang mereka yang soleh pula. Jangan akar bagus, dahannya yang tidak baik, keropos misalnya. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa radhiyallahu anhu berkata, "Alimun alimun abi thumma jaddi." Semua menjadi orang yang alim, alim terus ayahku alim, datuku alim, abahnya datuku alim, alim, alim. Hakadha hakadha ilal mukhtari. Demikian terus alim bin alim bin alim bin alim, wali bin wali bin wali bin wali, sampai kepada Rasulullah al-Mukhtar, manusia pilihan. Terus apakah cukup ada di situ dan cukup membanggakan? Wa ana artaji kamitsli usuli. Aku berharap dan berusaha seperti asal usulku, seperti yang disebut dalam nasabku. Dzaka aqsal munamil ghafari, itu adalah paling tingginya harapan, cita-cita yang paling utama yang kita harapkan dari Tuhan kami. Begitulah seharusnya. Kalau udah tahu nasabnya bagus, pertahankan. Jangan berhenti ada di situ, tinggal hanya membanggakan, dan kamu serta turunan kamu jauh daripada mereka. Datuknya alim bin alim bin alim sampai Nabi, tapi dia jahil, punya anak yang lebih jahil, cucu yang lebih jahil lagi nanti. Berharap dan berusahalah untuk seperti asal usulnya, bukan berbeda begitu. Walhamdulillah, ulama masih banyak di antara kamu. Hanya beberapa langkah sampai kepada ustadz. Jangan sampai ternyata dekatnya ulama menjadi tambah saksi jeleknya kamu nanti di hari kiamat. Apa alasan kamu tidak mempelajari ilmu agama, padahal ulama dekat dengan kamu? Mereka lah para ulama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika warasun nabi warahtuhu. Mereka pewaris Rasulullah, penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah pernah ketika masuk pasar melihat orang-orang yang ada di pasar sibuk untuk duniawi aja. Maka sahabat Abu Hurairah berkata kepada mereka, manusia, malakum hakadha, kenapa kamu demikian? Urusan dunia aja. Wa mirasun Nabi sallallahu alaihi wasallam yughassal fil masjid, padahal warisan Nabi dibagi ada di masjid. Mendengar warisan, dipikir dunia juga, mereka juga ingin dapat warisan Rasulullah. Siapa enggak ingin dapat warisan Nabi? Berbondong-bondong mereka datang ke masjid. Sampai ada di masjid, lam yajidu syai'an ghairu hilalil ilm. Mereka mendapatkan ada yang bagi-bagi. Yang dilihat ada kumpulan orang mempelajari ilmu agama. Akhirnya kembali kepada Abu Hurairah. Ini bohong Abu Hurairah. Enggak ada orang bagi-bagi di masjid. Yaitu zakat mirasul Rasulullah. Ya, ilmu itu warisan Nabi. Warisan Nabi dibagi di masjid, diajarkan di masjid. Ini enggak datang cari dunia, ini ada di pasar. Sempatkan kalau enggak bisa setiap hari, ya mungkin seminggu dua kali, tiga kali, atau mungkin seminggu sekali. Yang penting jangan sampai kosong daripada ilmu yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa setiap hari, itu pun tidak menuntut kamu berjam-jam, hanya mungkin setengah jam, 3/4 jam, atau mungkin 1/4 jam. Nah, karena itu sempatkan untuk ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami para nabi tidak mewariskan." Jadi para nabi tidak mewariskan dunia, walaupun kepada keluarganya. Semua yang kami tinggalkan kalau ada dunia itu semua jadi sedekah. Enggak ada warisan bagi keluarga Nabi. Ada pun warisan kami, ilmu. Keluarga Nabi dikasih ilmu, sahabatnya Nabi dikasih ilmu, begitu. Enggak mewariskan istana wala dunia wala syi. Nah, inilah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau enggak ada pewaris Nabi seperti mereka, seperti salafus saleh, hancur ni dunia. Katakan walaulahumu bainal anami nadutika jibalun wa ardun nadutika bil khati'ati. Mana sih tanah yang kosong daripada maksiat? Tidak sejengkal tanah di atas bumi ini dibuat maksiat kecuali oleh manusia ini. Kalau bukan karena berkat mereka pewaris Nabi yang beneran itu, maka mungkin hancur itu, gunung-gunung akan meletus semuanya, gempa akan merata ada di bumi ini semuanya, karena begitu besar maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkat mereka, Allah masih menahan itu bala yang besar datang kepada manusia. Kalau udah demikian, dekatlah bersama mereka, hadiri majlis mereka, hadiri. Bukankah manusia itu nanti di hari kiamat akan berdiri di hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan bagi fuhum innahum mas'ulun. Jalan untuk keselamatan jelas, kebenaran sangat nampak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita syariat yang sangat putih, yang sangat jelas, yang sangat bersih. Tapi mana yang berusaha untuk menjalankan syariat itu? Mana yang orang yang sadar? Mana orang yang mau mendengarkan dengan seksama? Taib, pikir baik-baik. Kamu tampil dengan seperti salaf soleh, baca kitab mereka, hadir majelis mereka, berpakaian seperti mereka, ibadah seperti mereka, lebih bagus atau Anda tampil dengan keadaan yang sekarang ini? Pakai jin, pakai jaket, ngerokok, kemudian cerita ngalor ngidul nggak ada dasarnya, kemudian mengaku dirinya bersih hatinya, dekat dengan salafnya. Ini kan yang kamu anggap baik, mana kebaikan yang dilakukan oleh salafnya kamu? Mana ilmu mereka? Mana adab mereka? Mana akhlak mereka? Mana ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, sebenarnya mereka tidak meninggal kecuali sudah meninggalkan banyak kepada kamu. Majlis dibuat, tinggal kamu hadir. Kitab disediakan, tinggal kamu baca. Tariqah udah dibentuk, tinggal kamu ikuti. Ilmu diajarkan, tinggal kamu pelajari. Cuma mana yang dulunya hadir? Orang lain yang mengambil alih majlisnya salaf, mereka enggak hadiri, anak cucunya enggak hadir, orang lain yang dari jauh-jauh hadir. Kitabnya mereka yang hadir, zikir dan wiridnya mereka yang baca. Kita mana? Tinggal tepuk dada, abi, jaddi, abu wa jaddak ma yafrah minnak. Ma yafrah minnak. Dia menyatakan jaddi, datuk anak, ayah anak, kakek anak. Kakek inti dan abah inti, datuk inti, enggak ada yang senang sama inti dengan perbuatan itu semuanya. Karena itu harus disadari, pertahankan itu semuanya, jangan sampai ketinggalan semakin jauh, akhirnya kamu enggak bisa nututi mereka nantinya. Na'udzubillah min dzalik.